Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخواني في الدين أعزني الله وإياكم إذا بشكر على الله سبحانه وتعالى senantiasa kita memujinya senantiasa pula kita beribadah sebagai kewajiban kita dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikannya kehidupan kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepada-Ku kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa menambah amal ibadah kita, diberikan kesehatan setelah nikmat yang terbesar iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kewajiban kita ikhwan fil din azzaani Allah wa iyyakum untuk kita senantiasa membekali ilmu, bahkan senantiasa kita mohon tambahan ilmu. Karena perkara ibadah tidaklah bisa mungkin dijalani oleh seseorang kecuali dia harus mengerti bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, syarat dan rukunnya, bahkan syarat sahnya. Manakala banyak di kalangan manusia memahami ibadah dengan pemahaman yang dangkal dan sempit, sebatas hanya sholat dan puasa dan zakat atau haji, dan tidak mengkaji apa yang menjadi syarat utama dalam beribadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana syarat seluruh amal termasuk ibadah kita adalah harus merealisasikan makna dan kandungan dari syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan ibadah haruslah murni semata karena Allah dan untuk Allah, harus ikhlas innamal a'malu binniyah. Manakala ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah atau ada padanya penyekutuan kepada selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu adalah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya ibadah haruslah hanya mencontoh apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, dengan dua perkara tersebut akan menjadi tegak agama seseorang, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, dan yang kedua kemudian ma'rifatun nabi, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian mengenal apa yang Allah taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, yang Nabi alaihi salatu wassalam itu sampaikan kepada umat ini tidak lain adalah agama dinul haq, agama yang hak, sehingga kita harus mengerti, mengenal dengan dalil-dalil, karena agama ini tidaklah dibangun kecuali atas dalil, karena agama itu adalah datangnya dari sisi Allah, dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah agama ini karya seseorang, bukanlah agama ini hasil dari produk manusia. Agama adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah taala utus nabinya, rasulnya untuk menyampaikan kepada umat ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sehingga Allah taala pula yang menyempurnakan, melengkapkan agama ini, bukanlah manusia. Allah taala telah merekomendasikan dan menetapkan kesempurnaan agama sebelum baginda Rasul alaihi salatu wasalam meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, dikala itu Rasulullah SAW sedang haji wada di padang Arafah di hari Jumat, wukufnya beliau turunlah ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa asmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama. Nah, dan ketika turun ayat ini, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, menjadi nikmat terbesar bagi umat ini, sampai-sampai orang Yahudi iri kalau sekiranya itu turun di kalangan orang-orang Yahudi, di hari itu akan mereka jadikan sebagai hari raya besar. Nah, Al-Imam Al-Kasir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir beliau, ayat ini adalah sebesar-besar nikmat bagi umat ini, sehingga umat ini tidak lagi butuh untuk mencari agama selain Islam. Umat ini cukuplah, mencukupkan dan agama Islam, dan tidak perlu mencari tauladan, panutan, kecuali adalah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Nikmat terbesar ini mestinya kita syukuri dengan kita mengkaji agamanya Allah, agama yang sempurna, dan kita semakin mengenal baginda Rasul alaihi salatu wasalam, mengenal bimbingannya, sunnah-sunnahnya, tuntunannya. Karena sekali lagi, tidak butuh kita ini kepada selain agama Islam, tidak butuh kita ini untuk menjadi panutan kita dalam kehidupan kita kecuali baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, maka tiga perkara, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinil Islam, mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama ini, inilah tiga perkara yang nanti akan menjadi soal pertanyaan di alam kubur. Nah, sebagaimana hadis Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, siapa yang lulus dengan pertanyaan tiga ini, maka setelahnya akan diberikan kemudahan dalam perjalanan akhiratnya. Namun kalau tidak lulus, sudah sejak di alam kuburnya dia akan diazab. Nah, man rabbu wa madinu wa man nabiyyu, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Adapun orang-orang yang beriman, maka sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah taala mengokohkan orang-orang yang beriman, nah, dengan ucapan dan jawaban yang kokoh kuat, tidak ragu orang-orang yang beriman. Fil hayati dunia, ketika dia di dunia. Nah, menjawab segala permasalahan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dengan jawaban yang kokoh. Nah, menjawab dan menghadapi yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, begitu juga Al-Imam Qayyim, yakni fitnah yang dia akan hadapi di dunia ini. Fitnah subuhat maupun sahawat. Dengan pegangan yang kokoh. Wa fil akhirah, dan di akhirat, dalam tafsirnya adalah fil qabr, ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat pertanyaan ini, marabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Maka orang yang beriman menjawabnya dengan jawaban yang kokoh kuat. Adapun orang yang tidak beriman, nah, maka dia menjawab ladri, tergagap-gagap, dan dia mengatakan saya tidak tahu. Maka kala itu fadarabahul malaikah, malaikat pun memukulnya dengan pukulan yang kalau sekiranya didengar oleh jin dan manusia, maka jin dan manusia akan pingsan kalau mendengar cerita orang yang dipukul di alam kubur karena tidak lulus ujian. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, untuk kita mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, perlu pengkajian. Nah, perlu kita mempelajari, mendalami, dan utamanya adalah kita wujudkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin kita mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Semoga ini menjadi sebab kekokohan, kita diberikan kekokohan oleh Allah dalam kita menghadapi berbagai ujian di dunia ini dan juga ujian kelak di alam kubur. Masra ikhwani fiddin azani Allah yakum, kita melanjutkan yang ini termasuk bab bagian dari tiga ma'rifah tadi adalah ma'rifatul rasul utamanya. Yang dengan itu otomatis juga adalah tidak lain adalah mengenal Allah, mengenal agama. Tapi lebih spesifik adalah mengenal Rasul alaihi salatu wasalam melalui kajian kita yakni As-Sama'il Muhammadiyah. Mengenal karakteristik kepribadian Rasulullah SAW baik secara fisik maupun secara akhlak, perilaku, perangai beliau alaihi salatu wassalam. Kita masuk, alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan bab yang pertama, bab majaa fi khalqi nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang membahas ciri fisik Rasul alaihi salatu wassalam. 15 hadis yang sudah kita lihat. Sekarang kita masuk hadis yang ke 16 di sebagian nushah, sebagian kitab ini disebutkan hadis ke-15. Bab majaa fi khatamin nubuwah. Bab yang menjelaskan tentang khatam, cap an-nubuwah kenabian. Cap tanda. Kalau bahasa kita kalau dicap itu distempel. Ada capnya, ada stempelnya. Pada pembahasan bab pertama pernah kita lewat sebuah hadis, namun hadisnya panjang dan potongannya, dan hadis itu adalah lemah, namun secara makna adalah sahih, akan kita dapati yakni penguat-penguat baik hadis tersebut bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam ada pada diri beliau khatam nubuwah, cap kenabian. Ibarat itu sebagai legalitas. Beliau adalah sebagai nabi, ada dibuktikan juga secara fisiknya, di antaranya adalah ada capnya. Ada capnya. Dan itu sudah disebutkan di kitab-kitab samawi sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil menyebutkan bahwasanya nabi terakhir itu ada cap kenabian. maka sebagian akan nanti akan lewat bagi kita ikhwan fillah jazakumullah yakum asar orang yang membaca kitab Taurat ataupun kitab Injil yang di mana Allah taala menyatakan tentang mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi maupun orang Nasrani mengenal Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau diangkat jadi nabi atau bahkan sebelum dilahirkannya, itu ibarat seperti mengenal anak mereka sendiri. Nah, orang tua kan mengenal anaknya kan demikian enggak akan salah. Nah. Untuk mengetahui ini anak saya itu enggak akan salah. Nah, mereka ibarat mengenal Nabi alaihi salatu wasallam itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa? Ciri-cirinya sudah disebutkan detail, termasuk adalah pada diri beliau ada cap kenabian. Nah, makanya nanti akan kita lewati seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jauh-jauh datang beliau ke Madinah. Nah, dalam usaha pencarian beliau, sejak beliau memperkirakan ini sudah ada kelahiran nabi terakhir. Beliau pencarian yang luar biasa untuk bisa ketemu dengan nabi terakhir dan beriman, di antaranya dengan diperkuat ketika beliau melihat khatamun nubuwwah. Ada stempel cap kenabian pada diri beliau alaihi salatu wasalam. Maka ketika ciri-ciri yang lain itu benar ada, beliau masih bertanya-tanya karena ini secara di fisik beliau ada enggak cap kenabian ini? Ketika beliau mendapati melihat ada cap kenabian, tidak lagi tunggu waktu, tidak lagi tunggu tempohnya ikhwan fillah jazakumullah ya, saat itu beliau langsung beriman, menyatakan beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, ini khatamun nubuwwah, nanti akan kita lewati hadisnya insyaallah taala. Pada bab ini jadi termasuk sebenarnya bagian dari bab sebelumnya, ciri-ciri fisik. Nah, karena ada pada fisik beliau ini khatamun nubuwwah. Pada bab ini ada 8 hadis insyaallah taala akan kita lewati. Kita masuk pada hadis yang ke-16. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'ad an Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bina akhi wajah famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawaddu'a fasharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa dhahrihi fanadartu ila khatamin khatami baina katifaihi fa idza huwa misla zir hajalah. Kata beliau, Al-Imam At-Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Ja'ad bin Abdurrahman. Beliau berkata, aku mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, telah membawa diriku, bibirku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Muhajjar Al-Asqalani beliau meneliti siapa nama bibinya Sa'ib bin Yazid ini. Cari-cari beliau tidak mendapati. Ada satu masyhur kaidah di kalangan ahli tarikh. Kalau Imam Az-Zahabi sudah menyebutkan seorang rawi atau seorang yang tidak disebutkan namanya, kemudian setelah dicari oleh beliau-beliau mengatakan tidak aku dapati siapa namanya, maka bagi kita enggak usah perlu cari. ya. Kalau kita akan cari lebih susah ya. Kenapa? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikenal beliau ikhwan wa jazakumullah, kalau ibarat sekarang itu seperti mausu'ah. Nah, mausu'ah itu aplikasi kamus gitu. Nah, kalau aplikasi Google-nya gitu. Nah, beliau telaah mutolaahnya itu luar biasa. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti enggak usah nyari sudah. Kalau sudah beliau menyimpulkan, ya ini tidak diketahui namanya. Baik. Satu kaedah dalam ilmu hadis, ikhwan fillah jazakumullah khairan. Kalau disebutkan sahabi, seorang sahabat atau sahabiyah, tidak disebutkan namanya. Bahkan setelah diteliti, dicari siapa namanya, tidak diketahui. Nah, atau diperselisihkan namanya. Fulan atau fulan atau fulan, bahkan ada 10 nama, 20 nama, tidak diketahui secara pasti siapa ini sebenarnya, itu tidak membahayakan sanad. Nah, satu kaidah di kalangan ahlul hadis, kullu sahabah udul. Semua sahabat itu adil. Artinya adil itu apa yang disampaikan enggak usah diragukan. Enggak ada sahabat kemudian berdusta atas nama Rasul. Tidak ada seorang pun sahabat berdusta, mendustakan, membuat-buat sebuah hadis. Nah, tidak. Itu, sehingga ini sepakat ulama ahli hadis. Nah, seorang sahabi sekalipun tidak sebutkan namanya, itu tidak membahayakan sanad hadis. Kecuali kalau setelah generasi sahabat. Nah, generasi setelah generasi sahabat, kalau tidak disebutkan namanya, ada nama mubham, nah, atau lam yusam tidak disebut namanya, maka itu bisa menjadi sebab sisi kelemahan hadisnya. Nah, kita kembali, membawa diriku, bibiku menghadap Nabi SAW, kemudian bibiku mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini wajah sakit. Nah, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, dan sebagian sakitnya ini di kepala atau di kaki, ini berbeda pendapat. Namun yang rajih dengan nas hadis ini adalah sakitnya di kepala. Ada yang menjamak dua pendapat tersebut. Sakitnya itu di kaki, namun nah berakibat sampai dirasa di kepala. Itu menjamaknya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini sedang sakit. Nah, famasah sallallahu alaihi wasallam ra'si. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Ini pendapat yang menguatkan bahwasanya yang sakit itu kepalanya, sehingga diusap oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam konteks hadis-hadis yang lain, ketika ada Rasul alaihi salam mendapati seorang sakit, itu diusap bagian sakitnya. Nah, ya, ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata beliau, maka ditiup di bagian mata beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sembuh. Jadi pas bagian sakit. Nah, begitu juga tuntunan ikhwan fillah jazakumullah yakum doa manakala kita memiliki sakit di sebagian anggota badan kita, kita dituntunkan membaca doa di mana kita ya ini memegang bagian yang sakit tersebut. Nah, untuk meminta kesembuhan. Kemudian kata beliau, famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Rasulullah sallallahu mengusap kepalaku wa da'ali bil barakah. Dan beliau mendoakan untukku barokah. Nah, dan dengan sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ikhwan, disebutkan dalam tarikh sejarah bahwasannya sahabat Sa'id bin Yazid ini umurnya 6 sampai mendekati ratusan, 100. Nah, ada yang menyatakan 90 sekian. Itu subhanallah dalam keadaan beliau seperti penampilan anak muda. Badannya seger. Nah, wajahnya tidak keriput. Sehat. Dengan sebab doanya Rasulullah SAW. Setelah diusap itu dan didoakan oleh Rasulullah SAW barokah. Nah, barokah itu adalah kasratul bir wa nama'uhu. Banyaknya kebaikan dan bahkan berkembang. Itu barokah. Nah, fani bidan zani Allah ya. Wa tawaddo'a dan Nabi SAW kemudian berwudu. Fasariftu min wudhuihi dan aku kemudian meminum dari bekas air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti akan kita dapati ikhwanul jamaah bahwasanya kekhususan dari kesan Rasul alaihi salatu wasallam adalah athar. Nah, bekas apa yang itu dari diri Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah mengandung barokah. Nah, ludah beliau alaihi salatu wasalam, keringat beliau alaihi salatu wasalam, rambut beliau alaihi salatu wasalam. Nah, termasuk bekas air wudu. Para sahabat ketika kalau ada Rasulullah sallam ya ini bekas air wudunya, maka para sahabat bahkan sebagian riwayat menyebutkan berebut seakan-akan mereka itu sekelahi antara satu dengan yang lain untuk berebut. Karena barokah. Ini kekhususan Nabi SAW, bukan kekhususan antum. Nah, ya. Selain Rasulullah SAW, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak memberlakukan di antara mereka seperti mereka memberlakukan kepada Rasulullah SAW. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, afdhalus sahabat. Seutama-utama dari kalangan sahabat, tidaklah kemudian kalau Abu Bakar selesai berwudu kemudian air wudunya dipakai berwudu, enggak. Begitu juga sahabat yang lainnya, sahabat Umar, Utsman, tidak demikian. Karena para sahabat memahami ikhwan fillah jazakumullah ya, ini hanya kekhususan pada diri Rasul alaihi salatu wasalam. Nah. Ya. Nanti Pak Kiainya sisa minum, minumannya jadi rebutan karena barokah. Mana dalilnya? Nah, bekas wudunya Pak Kiainya kemudian dijadikan rebutan untuk diminum. Mana dalilnya? Loh, sahabat kepada Rasulullah itu kekhususan Rasulullah. Diketahuinya dari mana? Karena itu hanya diberikan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Di antara para sahabat yang keutamaannya emang sebaik-baik manusia dari kalangan umat ini. Nah, tidak diberlakukan di antara mereka. Nah, ini konteks ya ini lafaz ini. Beliau Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu meminum bekas air wudunya Rasulullah alaihi wasallam. Wa kuntu khalfa dhahrihi dan aku berdiri di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan beliau berdiri di belakang punggung Rasul alaihi wasallam. Pertama adalah karena li ajlil adab, karena adab. Nah, Rasul alaihi wasallam berwudu, beliau tunggu di belakangnya. Selesai beliau berwudu, nah, sisa air wudunya itulah diminum oleh beliau. Ini ajlil adab berdirinya di belakangnya. Yang kedua, sebagian pendapat memang sengaja beliau berdiri di belakang beliau untuk melihat yakni tanda kenabian beliau alaihissalatu wassalam. Nah, tanda kenabian beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga kata beliau, wa kuntu khalfa dhahri dan aku berdiri di belakang beliau, fanadartu ilal khatam baina katifai, maka aku pun melihat ke cap kenabian beliau di antara kedua pundak beliau. Nanti akan diterangkan di antara kedua pundak beliau, nah lebih dekat ke arah kiri, tidak pas tengah. Lebih dekat ke arah kiri. Nah, ada riwayat yang akan menyebutkan demikian. Di antara katifai pundak beliau. Nah, bahu beliau. Dan ini dilihat bisanya dari arah belakang. Sehingga nanti kalau ada misalnya orang aku saya tadi malam mimpi bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana? Orangnya gagah begini. Melihat ada khatam Nabi enggak? Iya, lihat. Nah, di mana? Misalnya, di dadanya. Buta itu jelas, kamu bilang buta itu. Atau dia enggak kenal khatam itu kayak apa kan gitu loh. Nah. Apa maksudnya khatam itu? Nah, misalnya, ada garis panjang warna merah misalnya. Ini mengada-ngada lagi nih. Alhamdulillah. Letaknya itu di antara kedua bahu beliau. Dilihatnya dari arah belakang. Kalau kamu lihat dari depan enggak kelihatan. Nah, kata beliau faida huwa mislu ziril hajalah. Nah, dan khatam tersebut semisal butir telur burung hajalah. Nah, burung hajalah ini burung dikenal di kalangan Arab semisal yakni burung merpati atau burung dara. Penampilannya persis. Baik, akan dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Baik, hadis ini akan dijelaskan Allah wa iyyakum, hadis yang sahih selain juga Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dalam kitab beliau As-Sama'il Muhammadiyah ini juga Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkannya dalam kitab Sunan beliau. Nomor hadis 3646. 6. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah khatamun an-nubuwah, tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam ada di antara kedua bahu beliau. Nah, bentuknya semisal bentuk bulatan telur burung dara atau burung hajalah di sini sebutkan. Nah, hadis berikutnya. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Sa'id ibn Yaqub At-Taliqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak Ibnu Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hudata hamra misla baydatil hamamah. Hadis juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau. 6. Dari hadis Jabir bin Abdullah juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Nomor hadis 2344. Sehingga hadisnya sahih. Hadis yang kedua adalah hadis sahih dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku melihat cap kenabian di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huddata hamra. Nah, yakni daging, urat daging yang sedikit menonjol berwarna kemerah-merahan. Misla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Nah, seperti telur burung merpati, besar dan bentuknya. Nah, besar dan bentuknya. Hadis ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Huddata hamra ini tidaklah bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya kulit Rasul alaihi salatu wasalam itu putih kemerah-merahan. Nah, putih kemerah-merahan. Sehingga tanda cap kenabian beliau alaihi salatu wasalam, nanti akan datang hadis yang lain menyatakan warna. Nah, cap kenabian itu seperti kulitnya. Seperti kulit Rasul alaihi salatu wasalam. Warnanya. disebutkan dalam hadis ini adalah hamrok, kemerah-merahan. Nah, artinya adalah sebagaimana juga yang diriwayatkan Imam Muslim, kulit beliau adalah putih agak kemerah-merahan. Nah, sebagaimana yang telah kita lewat. Adapun ada yang menyebutkan bahwasanya khatamun nabi itu warnanya hitam, ada yang menyatakan warnanya adalah hijau, maka itu adalah tidak didukung hadis yang sahih. Nah, tidak didukung hadis yang sahih. Baik. Faedah yang kita ambil hadis ini, sekali lagi, pertama, sama dengan yang sebelumnya, bahwasanya khatamun nubuwah, tanda kenabian itu adalah di antara kedua bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di yakni berbentuk agak daging menonjol, nah sebesar dan berbentuk seperti telur burung merpati, nah tidak terlalu besar. Warnanya adalah kemerah-merahan atau dikuatkan dalam hadis yang lainnya nanti warnanya seperti warna daging kulit beliau alaihissalatu wassalam. Kulit beliau alaihissalatu wassalam. Nah, hadis berikutnya yang ke-18. Qala haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani, qala haddatsana Yusuf Ibnu Al-Majisun an abihi an Asim bin Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaisah qala sami'tu Rasulullah SAW walau asa'an akbalul khatam alladhi baina katifaihi min kurbihi lafa'altu yakulu li Sa'ad ibn Mu'ad yawma mata ihtazzalahu arsur rahman. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi juga dalam sunan beliau, sunan Imam Tirmidzi. Juga hadis ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikeluarkan pula oleh Imam An-Nasa'i. Nah, dan hadisnya adalah sahih. Hadisnya adalah sahih. Begitu juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ibnu Majah. Nah, beliau membawakan sanad beliau sampai yakni ucapan dari Asim bin Amr bin Qatadah dari nenek beliau Rumaisah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya aku ingin mencium khatam tanda kenabian beliau, cap kenabian beliau yang di antara dua bahu beliau, karena dekatnya aku dengan beliau, niscaya aku bisa. Kata yakni Rumaisah ini. Nah, posisi beliau dekat dengan Rasul alaihi wasallam, sekiranya beliau ingin melakukan mencium yakni khatam an-nubuwah, tanda kenabian, beliau mesti bisa. Nah, yaqulu li Sa'd bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap Sa'd bin Mu'ad ketika beliau meninggal. Sa'd bin Mu'ad Al-Anshari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkemuka dari Ansor, kalangan Ansor, di mana beliau termasuk Sayyidul Aus, pimpinan orang-orang Aus. Nah, pimpinan orang-orang Aus. Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal, ikhwan fillah jazakumullah, di mana beliau masih relatif muda umurnya, kurang lebih 30-an tahun. Nah, ketika terjadi perang Khandaq, beliau terkena panah. Nah, terkena panah di tangan beliau yang qadarullah yakni berdampak luka beliau itu tidak kunjung sembuh. Nah, bahkan sering mengeluarkan darah. Sehingga setelah sebulan kejadian itu beliau meninggal karena kehabisan darah yang keluar dari sebab kehabisan darah yang keluar dari luka beliau. Nah, ikhwani fillah jazakumullah khairan. Sehingga ketika beliau meninggal, nah ada sebagian orang dan disinyalir itu orang munafik, nah mengatakan, "Wah, ringan sekali jasad nah beliau ini Sa'ad bin Mu'ath." Maka kala itu didengar oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ihtazzalahu arsur rahman." Nah, bahkan bergoncang di saat matinya beliau itu, meninggalnya beliau itu, arsur rahman, arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab matian beliau, arsnya Allah ta'ala bergoncang. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Ini menunjukkan nah keutamaan manqabah, ketinggian kedudukan beliau radhiyallahu anhu. Nah, belum pernah terjadi ikhwan fillah jazakumullah khairan dengan matinya seseorang sampai arsnya Allah Subhanahu wa taala itu bergoncang. Nah, arsy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ikhwan fillah jazakumullah, sebenarnya arsy itu adalah makhluk Allah taala yang paling besar. Nah, sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bumi dan langit ini dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, nah itu ibarat yakni satu cincin begini dilempar di padang pasir. Nah, langit dan bumi dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir. Berarti kan kecil itu perbandingannya dengan padang pasir nih cincinnya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ya. Sementara kursi dengan arsnya Allah seperti itu perbandingannya. Kursi itu dengan arsnya Allah seperti itu juga, seperti cincin yang dilempar di sebuah padang pasir yang luas. Nah, makanya ars Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada sunnah di wajah. Nah, dan itulah Allah taala bersemayam di atas ars. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan dalil-dalil masalah semisal ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum ahli sunnah adalah bi ghairi takyif wala tamtsil. Nah, wala ta'til, tanpa membagaimananya. Bagaimana ya terus? Nah, tapi ya ini yamurru kama marat ibn nusus, memberlakukan dalil-dalil nas-nas itu sebagaimana datangnya. Nah, tidak mentakwil. Nah, dan tidak menyamakan dengan sesuatu. Kita imani sebagaimana datang dalil. Sebagian menyatakan masa ars bergoncang sehingga ditakwil yang bergoncang itu adalah para malaikat yang memikul ars. Nah, ini adalah takwil karena nas dalilnya adalah kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ihtazzalahu arsur rahman." Arsnya Allah Subhanahu wa taala sampai bergoncang saat meninggalnya nah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Nah, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah ucapan nenek beliau Rumaisah, di mana beliau adalah saat dekat posisinya dengan Rasul alaihi salatu wasalam melihat, dan sekiranya beliau ingin mencium khatam Nabi alaihi salat, khatam nubuwah, tanda kenabian, beliau bisa, dan ditetapkan adalah baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasalam, di antara dua bahu ataupun dak Rasul alaihi salatu wassalam letaknya. Nah. Insyaallah. Berapa hadis? 3. Nah. Masih 5. Labas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin saya menambahkan tentang hadis tadi yang disebutkan di Imam An-Nasa'i di antara keutamaan, yakni Sa'd bin Mu'adz disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 2055. Nah, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadzal ladzi taharraqa lahul arsu wa futihat lahu abwaabus sama' wa sa'idahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dammatan summa furrija anhu. Kata beliau ketika yakni saat Ibnu Mu'adz ini meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, inilah orang yang arsnya Allah Subhanahu wa taala itu guncang dan dibukakan untuknya abwaabus sama', pintu-pintu langit, wa sahidau sab'una alfan minal malaikat, dan malaikat menyaksikan, hadir menyaksikan ketika meninggalnya. Sa'd bin Mu'adz ini, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, hadir 70 ribu malaikat. Subhanallah, menunjukkan yakni kemuliaan beliau radhiyallahu anhu. Ini semoga sini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.